وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak." Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.